Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah tentang makna hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ta'ammal, perhatikan hadis tersebut. Kaifa ja'ala al-asbab allati tunalu biha syafa'atuhu tajridut tauhid. Kata Ibnu Qayyim, lihatlah dalam hadis ini bagaimana Rasulullah SAW menjadikan sebab didapatkannya syafaat beliau adalah dengan memurnikan tauhid. Karena Abu Hurairah ketika bertanya, "Man asadan nas bi syafa'atika yaumil qiyamah?" Siapa yang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu nanti pada hari kiamat? Nabi menjawab, "Man qala la ilaha illallah sidqan min qalbihi." Atau man qala la ilaha illallah mukhlishan. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas? Kata Ibnu Qayyim, lihatlah, Nabi justru menjadikan tauhid sebagai sebab didapatkannya syafaat. Aksama indal musyrikin, bertentangan 180 derajat. Aks itu berlawanan dengan apa yang dipahami oleh musyrikin, para penyembah kubur, bahwa syafaat kata mereka adalah didapatkan dengan memohon pada kuburan. Syafaat didapatkan adalah dengan meminta-minta, berdoa, "Ya Rasulullah, berikan kepadaku syafaatmu." Atau dengan kalimat, "Khud biyadi, ambillah tanganku, gapailah tanganku. Kalau engkau tidak tolong aku, ya zallatal qadami, duhai akan tergelincirnya aku." Ila akhir. Kepada Nabi SAW. Berdoanya bukan kepada Allah. Padahal Nabi mengajarkan, syafaatku akan didapat oleh orang yang bertauhid. Tetapi mereka sebaliknya. Syafaat didapat katanya dengan ittikadi syufa'a. Dengan mengambil pembela-pembela, menyembah mereka, berwala pada mereka, berdoa pada kuburan mereka. Faqallaban Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi membaliknya. Bukan. Syafaat akan didapat bukan dengan meminta pada mereka, tapi dengan memurnikan tauhid, hanya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. فقلب النبي صلى الله عليه وسلم ما في زعمهم الكاذب. Nabi membalik apa yang ada pada anggapan mereka yang dusta. واخبر ان سبب الشفاعه تجريد التوحيد. Maka Nabi menjelaskan bahwa sebab didapatkannya syafaat adalah dengan memurnikan tauhid. فحينئذ idzin ya'dhan Allah. Kalau dia bertauhid, Allah akan izinkan untuk yang memberikan syafaat agar memberikan syafaat kepada orang tersebut. Karena apa? Karena bertauhid. Bukankah syafaat harus dengan izin? Siapapun enggak akan diizinkan untuk memberikan syafaat pada orang kafir, musyrik. Khonifna azakumullah. Allahumma illa, kekecualian Abu Talib, itu pun bukan diselamatkan, sama sekali tidak selamat. Tetap diadab selama-lamanya. Hanya dikurangi bentuknya, bentuk adabnya, tidak seperti yang lain, tapi tetap diadab. Wa min jahlil musyrik i'tiqadu anna man ittakhadha waliyan wa aw syafi'an annahu yashfa' lahu wa yanfa'uhu 'inda Allah. Dan di antara jahlil musyrik, di antara kebodohan para musyrikin, di antara kebodohan para penyembah kubur adalah keyakinan mereka bahwa siapa yang menjadikan wali sebagai pembelanya, yakni memohon-mohon pembelaan kepada wali-wali yang telah mati, niscaya dia akan dibela. Kalau engkau mendatangi kuburan wali, memberikan kepada wali tersebut apakah kembang tujuh warna, atau minyak setengah gelas, atau ayam cemani, atau membersihkan kuburannya sambil mengharap, "Wahai wali, belalah aku," nanti akan dibela. Yaumul qiyamah. Kama yakunu khawasul muluk. Mereka gambarkan seperti orang-orang istimewa di sisi para raja. Walwula tanfa' man walahum, akan memberikan manfaat pada mereka kalau mendekati wali-walinya. Ini qiyas ma'al fariq. Ini qiyas tidak lengkap surutnya. Yang namanya qiyas di dalam fiqih harus dengan syurutnya. Apa syarat-syaratnya? Di samping al-maqis dan maqis alaih juga wajhus syabah, sisi persamaan. Mereka mengkiaskan, meminta kepada Allah, atau mengkiaskan kalau kita dekat dengan orang-orang yang dekat dengan Allah, maka niscaya akan dibela nanti di hadapan Allah. Dikiaskan dengan kalau kita dekat dengan orang-orang yang dekat dengan para raja, menterinya, wakilnya, kerabatnya, dan sebagainya. Kalau kita dekat dengan orang-orang tersebut, kita akan mendapatkan pembelaan di hadapan raja. Ketika raja akan menghukum, nanti wakilnya akan itu dekat dengan kita. Akan berkata, jangan Tuan Raja, itu saudara saya, itu kerabat saya. Ini qiyas batil. Qiyas batil. Mengapa? Karena Allah tidak sama dengan raja. Allah tidak sama dengan makhluk. Justru qiyas itu harus mengkiaskan sesuatu yang sama. Kalau berbeda, tidak bisa dikiaskan. Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu. Raja tadi tidak maha tahu. Allah subhanahu wa ta'ala maha memiliki hikmah. Sedangkan para raja, para penguasa seringkali zalim. Tidak memiliki rahmah. Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan tidak perlu perantara. Sedangkan makhluk, para raja sekalipun perlu perantara. Dia enggak tahu kebutuhan kalian kalau tidak dikhabarkan oleh orang dekatnya. Apa yang dia minta? Bagaimana latar belakang orang itu? Siapa dia? Itu diperlukan. Mengapa? Karena raja tidak alimul ghaib. Penguasa dunia tidak tahu tentang apa-apa yang jauh dari matanya. Tidak tahu dia. Sedangkan Allah maha tahu kamu siapa dari A sampai Z. Allah tahu. Seluruhnya. Khamilin a'azakumullah. Maka qiyas seperti itu qiyas batil, qiyas batil, qiyas batil. Menyamakan akhlak Allah dengan makhluknya. Walam ya'lamu annahu la yashfa 'indahu ahadun illa bi'iznih. Mereka-mereka ini, para penyembah kubur ini, para kuburiyun, tidak mengetahui bahwasanya tidak akan mungkin ada seseorang yang bisa membela di sisi Allah kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la ya'dan fi syafa'ati illa liman radiya qawluhu wa 'amaluhu. Dan juga tidak mungkin akan ada syafaat untuk seseorang kecuali orang yang diridhoi oleh Allah ucapannya dan diridhoi oleh Allah perbuatannya. Sehingga kalau kamu, saya, kita ingin mendapatkan syafaat para pemberi syafaat, syafaat Nabi, syafaat para malaikat, maka hendaklah kita menjadi orang yang diridhoi oleh Allah. Hendaklah kita menjadi orang yang diridhoi oleh Allah dengan menjalankan syariatnya, mentauhidkannya, mengesakannya, dan jangan membuat Allah murka. Jangan membuat Allah marah. Jangan bermaksiat, berbuat dosa besar, apalagi syirik. Jangan merusak dengan kesyirikan. Kalau dosa-dosa masih mungkin diampuni dengan syafaat, tapi kesyirikan justru menjadikan dia terhalang. Dilarang oleh Allah untuk diberi syafaat. Jangan syafaati dia karena berbuat syirik. Kama qala fil fasl al-awwal, sebagaimana disebutkan dalam fasal yang pertama, man dalladhi yashfa'u 'indahu illa bi idnih. Dalam fasal kedua, wala yashfa'una illa liman irtada. Dua ayat ini menunjukkan dua syarat tadi. Syarat pertama, izin bagi yang memberikan syafaat. Apa dalilnya? Man dalladhi yashfa'u 'indahu illa bi idnih. Siapa yang akan memberikan syafaat di sisinya tanpa izin Allah? Baik. Sekarang fasul tsani, syarat kedua. Siapa yang bisa diberi syafaat? Wala yashfa'una illa liman irtada, dan tidaklah mereka akan memberikan syafaat kecuali untuk orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua-duanya ayat Al-Qur'an. Wa baqiya fasl tsalits. Sisa pasal yang ketiga. Apa itu? Bagaimana cara mendapatkan ridha Allah? Hah? Caranya bertauhid. Caranya bertauhid. Faslun tsalits atau faslun tsalits wa huwa annahu la yarda min al-qawli wal 'amal illa tauhid. Bahwasanya Allah enggak akan ridha dengan ucapan dan perbuatan manusia kecuali tauhid. wattiba'u rasulihi, dan ngikut rasulnya sallallahu alaihi wasallam, fahadza thalathatu fusul, maka tiga pasal ini harus diingat-ingat. Yang pertama, Allah tidak akan atau siapapun enggak akan bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Saya ulangi, yang pertama, tidak akan ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Yang kedua, tidak ada seorang pun yang bisa mendapatkan syafaat kecuali dengan keridhaan Allah. Pasal ketiga, siapa yang diridhoi oleh Allah? Yang diridhoi oleh Allah adalah yang bertauhid dan tidak merusak tauhidnya dengan kesyirikan-kesyirikan. Maka tiga pasal ini taqta' syajarata syirki. Ini jelas-jelas menebang pohon syirik. Menumbangkan pohon kesyirikan dari hati seseorang. Tentunya orang yang wa'aha wa'aqalaha. Tentunya orang yang memahaminya dan orang yang bisa memahami dengan akalnya. Tiga prinsip tadi. Kalau paham tiga prinsip ini, niscaya orang itu akan bersih hatinya dari kesyirikan. Enggak akan dia meratap pada kuburan, enggak akan meminta pada wali-wali, enggak akan meminta pada siapapun kecuali pada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakara aidan rahimahullah, dan beliau juga menyebutkan beberapa syafaat-syafaat di akhir pembahasan. Yang pertama, syafaat yang dijuluki dengan syafaatul kubra. Syafaat yang terbesar. Ada enam syafaat. Syafaat yang pertama, syafaatul kubra. Allati yata'akhar anha ulul azmi alaihim assalatu wassalam. Yang ulul azmi seluruhnya enggak mampu. Yata'akhar, jadi tidak mampu, enggak bisa. Apalagi nabi-nabi yang lain, apalagi selain nabi. Enggak ada yang bisa. Hatta tantahiya ilaih, sampai kemudian berakhir kepada Rasulullah SAW, hanya Rasulullah yang mampu. Ini syafaat kubra. Yaitu syafaat ketika mereka di padang mahsyar dalam keadaan mereka sangat berat, sangat susah. Seluruh manusia mengeluh, meminta orang-orang yang memberikan syafaat. Dan seluruh para anbiya menyatakan nafsi-nafsi diriku, diriku. Tidak mampu. Sampai berakhir pada Nabi, Nabi berkata, ana laha, akulah orangnya. Wadhalika hina yarghabul khalaiq ilal anbiya, yaitu ketika makhluk-makhluk meminta, berharap kepada para Nabi, agar memberikan pembelaan pada mereka, memberikan syafaat pada mereka, kepada Rabb mereka, hatta yurihahum min maqamihim fil mawqif, agar mengistirahatkan mereka dari tempat mereka yang berat itu. Wa hadha syafa'atun yakhtassu biha. Inilah syafaat yang khusus bagi Nabi Muhammad SAW. Dan itu keistimewaan beliau. Dan itulah yang disebut dengan maqaman mahmuda. Kedudukan yang termulia. Yang istimewa. Yang tiada seorang pun yang bisa menduduki tempat tersebut kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. La yashrakuhu fiha ahad. Enggak ada yang menyertai beliau seorang pun. Dan inilah yang kita doakan Rasulullah SAW agar mendapatkannya. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'addah. Ya Allah, berikanlah kepadanya kedudukan yang mulia yang engkau telah janjikan. Ini kedudukan syafaatul kubra. Yang kedua, syafaatuhu li ahlil jannah. Syafaat untuk penduduk surga. Apakah penduduk surga perlu syafaat? Naam. Itu syafaat untuk memasukinya. Untuk segera memasukinya. Pintu tidak dibuka. Sampai Rasulullah SAW yang membukanya. Malaikat akan mengatakan tidak. Rasulullah, aku menunggu Muhammad SAW. Sampai Rasulullah SAW datang, Rasulullah SAW yang membukakannya. Dan mendoakan pada Allah Taala memintakan agar segera penduduk surga dimasukkan ke dalam surga. Dan ini hadis muttafaq alaihi juga. Al-thalithah, yang ketiga. Syafa'atuhu liqaumin minal 'usah min ummatihi. Yang ketiga, syafa'at untuk orang-orang yang bermaksiat berbuat dosa, qad istaujabun nara bidzunubihim, yang sudah semestinya masuk neraka, fayashfa'u lahum an la yadkhuluha, kemudian diberi syafaat oleh Nabi sehingga tidak masuk neraka. Tentunya apa syaratnya tadi? Tauhid. Orang berbuat dosa tapi tauhidnya masih utuh. Tidak berbuat syirik, tidak berdoa pada selain Allah, tidak menyembah selain Allah. Maka orang seperti ini muwahhid, orang bertauhid, diridhoi oleh Allah dan diizinkan orang-orang memberikan syafaat untuk memberikan syafaat kepadanya. Dan ini am, artinya am Rasulullah SAW dan juga beberapa para anbiya dan juga orang-orang yang saleh dan lain-lainnya. Rabi' yang keempat, syafa'atuhu fil 'usaa min ahli tauhid alladziina yadkhuluna an-naar bidzunubihim, yang keempat yang sudah masuk neraka kemudian diselamatkan dari api neraka. Ini juga Rasulullah SAW dan selain Rasulullah SAW. Bahkan ada seorang anak yang bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Ya Allah, itu adalah ibuku. Aku enggak akan merasakan bahagia di dalam jannah tanpa ibuku. Maka diselamatkan ibunya. Demikian pula para syuhada akan bisa membawa dan menyelamatkan 70 keluarganya. Orang yang terbunuh syahid fisabilillah. Wal hadis mutawatirah, hadisnya mutawatirah. Qad ajma' 'alaiha as-sahaba wa ahlus sunnah, telah disepakati oleh para sahabat, disepakati oleh seluruh ahlus sunnah wal jamaah, qatibatan. Qatibatan artinya seluruhnya, tidak terkecuali. Bahkan badda'u man ankaraha, bahkan menganggap bid'ah orang yang mengingkari syafaat keempat ini. Syafaat keempat adalah syafaat untuk menyelamatkan orang yang sudah masuk neraka kemudian diselamatkan. Badda'u man ankaraha, para ulama, para sahabat, para tabi'in mengingkari dan membid'ahkan orang yang tidak percaya dengan ini. Wasahu bihi min kulli janib, mereka berseru dari segala penjuru. Wanadu alaihi bid-dalal, dan menjuluki orang yang tidak percaya dengan ini adalah dalal, sesat, dalun mubtadi'. Emang siapa yang tidak percaya? Kelompok mana? Mu'tazilah wa aqlaniyun. Apa alasan mereka, para Mu'tazilah, pengikut Wasil ibn Atha? Mereka berkata, sebagaimana orang yang sudah masuk surga enggak bisa keluar lagi, maka orang yang masuk neraka pun enggak bisa keluar lagi. Ini qiyas juga. Qiyas ma'al fariq, qiyas batil. Bukankah yang masuk surga enggak bisa keluar lagi? Yang masuk neraka pun enggak bisa keluar lagi. Kata mereka, lagi pula, kalau sudah diputuskan neraka, ya neraka selama-lamanya. Jadi mereka mengaku atau menganggap bahwa yang namanya neraka enggak bisa sementara. Neraka kekal atau surga kekal. Yang sudah masuk surga enggak bisa keluar lagi, sebagaimana masuk neraka enggak bisa keluar lagi. Akal-akalan saja. Mengkiaskan dengan kias-kias batil. Menganalogikan neraka dengan surga. Ya sangat berbeda. Surga daru rahmah, negeri rahmat Allah. Ini Allah yang merahmati mereka. Enggak mungkin orang yang sudah rahmati kemudian dicabut kembali dalam jannah, dikeluarkan kembali. Tetapi neraka adabullah, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan ghadab rahmati sabaqat ghadabi, rahmatku lebih luas daripada kemarahanku. Sedangkan neraka kemarahan Allah, rahmat lebih luas. Begitu ada yang memberikan syafaat dari mereka yang merupakan orang saleh dari keluarganya atau syahid minasyuhada, menolong 70 keluarganya, Allah Subhanahu wa taala berikan syafaat tadi dan diselamatkan orang tadi. Maka tidak ada yang mengingkarinya kecuali mereka-mereka kaum Mu'tazilah dan yang sejenisnya. Syafaat yang kelima. Liqaumin min ahlil jannah, untuk penduduk surga, fi ziyadati thawabiha. Ini berbeda dengan yang kedua tadi. Kalau yang kedua, untuk penduduk surga agar masuk ke dalamnya. Artinya disegerakan untuk masuk ke dalam jannah. Di sini untuk penduduk surga untuk naik tingkatannya. Surga itu bertingkat-tingkat, darajat. Dan yang paling tingginya adalah Firdaus Al-A'la. Firdaus Al-A'la di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa orang yang tadinya di tingkat yang di bawah misalnya. Kemudian dengan syafaat Allah SWT diangkat ke tempat yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi. Hadihi mimma lam yunazi' fiha ahad. Ini pun perkara yang tidak ada perselisihan. Kalau yang keempat tadi, Mu'tazilah menentang, sedangkan Ahlus Sunnah sepakat. Maka Ahlus Sunnah menganggap Ahlul Bid'ah, atau menganggap orang-orang sebagai Ahlul Bid'ah, yang menolak syafaat tersebut. Menyelamatkan yang sudah di neraka untuk ke surga. Ini siapa yang mengingkarinya dikatakan ahlul bid'ah. Ada pun yang kelima sepakat semuanya. Termasuk kelompok-kelompok Mu'tazilah, termasuk kelompok-kelompok sesat. Semua ya, sepakat. Bahwasanya penduduk surga bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi dengan syafaat. Wa kulluha mukhtassatun bi ahlil ikhlas. Semua itu dengan syarat. Ahlul ikhlas, ahli tauhid. Alladzina lam yattakhidhu min dunillahi waliyan wala syafi'a, yaitu orang-orang yang tidak menjadikan selain Allah sebagai walinya, yang tidak menjadikan selain Allah sebagai pembelanya. Sebagaimana Allah katakan, wa andhir bihi alladzina yakhafuna an yusharu ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyun wala syafi'a. Peringatkanlah orang-orang yang sudah takut pada hari mereka dikumpulkan di mahsyar kepada Rabb mereka, yang di saat itu tidak ada bagi mereka waliyun wala syafi'. Yang tidak ada pembela, tidak ada syafi'. As-sadis, yang keenam. Syafa'atuhu fi ba'dil kuffar min ahlin nar. Syafa'at Rasulullah SAW khusus untuk penduduk neraka untuk diringankan. Hatta yukhaffaf azabuhu. Untuk diringankan azabnya. Ini pun khusus bagi satu orang saja, yaitu Abu Talib wahdahu. Ini 6 syafaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, syadallah la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.